Hari-hari terus bergerak, tahun demi tahun silih berganti. Zaman menampilkan nilai yang terus berubah dari hari ke hari. Nilai-nilai datang berkejaran, saling menawarkan berbagai kemungkinan. Nilai bertanding, memenangkan diri. Nilai bertanding, memunculkan seorang pemikir. Nilai yang dulu tak boleh, kini menjadi boleh. Yang dulu boleh, kini tak boleh. Semua bergerak dalam perjalanan waktu. Perang nilai menjadi sangat luar biasa. Yang menjadi persoalan, nilai mana yang layak? Nilai yang mana yang pantas? Nilai mana pula yang harus diabaikan? Dalam pertempuran nilai, kita harus memilih. Karena hidup tak bisa tanpa memilih. Pertempuran nilai membawa kita pada satu konstelasi yang tak sederhana, yang tak pernah berhenti. Karena nilai saling menjatuhkan. Dulu orang berkata, semua mutlak benar. Tapi kini nilai lain datang. Berkata, kebenaran itu relatif. Mana yang benar? Hanya bisa diselesaikan dalam sebuah pertempuran. Dulu orang berkata, itu tidak boleh. Kini orang berkata, itu gaya hidup. Mana yang benar? Anda harus menyelesaikan. Pilihlah sebuah nilai yang abadi, yang tak termakan oleh waktu. Tak mudah, sudah pasti. Tak mudah jika Anda sendiri tak abadi. Bagaimana mungkin saya abadi? Karena saya termakan waktu. Maka temukan keabadian dalam hati. Pahami nilai dalam kebenaran. Tak usah takut dalam pertempuran. Tubuh memang sementara, kematian akan segera tiba. Tapi kebenaran, ia abadi. Bertahan, dikehidupkan, menghidupkan kematian. Kekekalan menjadi kisah yang bukan cuma mimpi, tapi kenyataan. Kebenaran akan membawa Anda ke sana, menikmati yang hanya angan-angan, tetapi kemudian menjadi kenyataan. Perang nilai terus berjalan. Awas, jangan tergelincir, terjatuh di sana, terpuruk pada nilai yang salah. Awas, jangan jadi korban, karena itu akan merenggut Anda dari keabadian. Selamat menemukan nilai yang sejati. Hidup dan dihidupi oleh nilai-nilai itu. Selamat untuk menang dalam kesejatian nilai. Nilai kebenaran yang terikat dengan kekekalan. Semoga Anda temukan. Bersama saya, Bigman Sirait.